Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, qala Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tersebut pun mendatangi orang yang terkena penyakit belang tersebut, berarti orang yang pertama, dalam bentuk dan keadaannya dahulu. Jadi malaikat mendatanginya dalam bentuk orang yang terkena penyakit belang, sebagaimana keadaan si Abros ini dahulu. Faqala rajulun miskinun qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Lalu malaikat berkata, aku adalah seorang lelaki yang miskin. Aku kehabisan bekal dalam perjalananku. Fala balagha liyal yauma illa billahi thumma bika. Maka pada hari ini aku tidak bisa sampai ke tujuanku kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah, kemudian kepadamu. As'aluka billadhi a'taka al-launa al-hasana wal-jilda al-hasana wal-mala. Aku meminta kepadamu dengan menyebut zat yang telah memberikan kepadamu warna kulit yang indah dan kulit yang bagus serta harta. Ba'iran ataballagh bihi fi safari. Seekor unta yang aku bisa melanjutkan perjalanan dengannya dalam perjalananku. Faqala al-huququ katsiratun. Lalu orang tersebut mengatakan, banyak hak yang harus aku penuhi. Faqala lahu, yaitu dia tidak mau memberikan sedikit pun dari hartanya dengan alasan banyak hak yang harus ditunaikannya. Misalnya menafkahi keluarganya, membayar karyawannya misalnya, atau yang lainnya. Faqala lahu, lalu malaikat tersebut berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka, sepertinya aku mengenalimu. Alam takun abrasa yakdharukan nasu. Bukankah engkau dahulu menderita penyakit belang yang orang-orang jijik kepadamu? Faqiran fa'atakallahu azza wa jalla al-mala. Bukankah dahulu engkau adalah orang yang miskin, lalu Allah azza wa jalla memberikan kepadamu harta? Faqala innama warithtu hadzal mala kabiran an kabirin. Maka orang tersebut mengatakan, hanya saja aku mewarisi harta ini secara turun-temurun dari nenek moyangku. Faqala in kunta kadziban fasayyaraka Allah ila ma kunta. Lalu malaikat tersebut berkata, apabila engkau berdusta, maka semoga Allah azza wa jalla mengembalikanmu kepada keadaanmu semula, yaitu miskin, demikian pula menderita penyakit belang pada kulitnya. Dan ini yang terjadi karena dia berdusta. Disebabkan karena dia berdusta, tidak mensyukuri kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, maka Allah Azza wa Jal cabut kenikmatan yang telah diberikan kepadanya. Wa atal aqra'a fi suratihi. Maka orang yang pertama tidak lulus ujian. Sekarang orang yang kedua. Dan malaikat pun mendatangi orang yang menderita penyakit botak pada rambutnya dalam bentuk orang tersebut, yaitu malaikat mendatanginya dalam bentuk orang yang terkena penyakit botak pada rambut kepalanya. Faqala lahu mithla ma qala li hadha. Lalu malaikat berkata kepadanya persis seperti apa yang dikatakan kepada orang yang pertama tadi. Waradda alaihi mithla ma radda alaihi hadha. Dan orang yang kedua ini menjawab perkataan malaikat tersebut persis seperti jawaban orang yang pertama ini. Faqala in kunta kadiban fasayyaraka Allahu ila ma kunta. Lalu malaikat tersebut mengatakan, apabila engkau berdusta, maka semoga Allah Azza wa Jal kembalikanmu kepada keadaanmu semula. Kehilangan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Kehilangan sapi sebanyak satu lembah, kehilangan pula rambut yang indah. A'yadan billah. Qala wa atal a'ma fi suratihi. Rasul alaihi salatu wasalam pun melanjutkan. Dan malaikat pun mendatangi orang yang buta dalam bentuknya. Mendatangi orang yang buta tersebut dalam bentuk lelaki yang buta. Faqala rajulun miskinun wabnu sabilin. Malaikat tersebut mengatakan, aku adalah orang yang miskin dan ibnu sabil, yaitu yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Qad inqata'at biyal hibalu fi safari. Sungguh aku kehabisan bekal di dalam perjalananku. Fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika. Maka aku tidak bisa sampai ke tujuanku pada hari ini kecuali dengan meminta pertolongan kepada Allah kemudian kepada dirimu. As'aluka billadhi radda 'alayka basaraka syatan ataballagh biha fi safari. Aku meminta kepadamu dengan menyebut zat yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu, seekor kambing yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalananku, yang dengannya aku bisa melanjutkan perjalanan dalam perjalananku ini. Faqala, maka malaikat tersebut berkata, Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Sebelum ini aku adalah orang yang buta, lalu Allah Azza wa Jal kembalikan kepadaku penglihatanku. Fakhudh ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Maka ambillah apapun yang engkau inginkan dan tinggalkanlah apapun yang engkau inginkan. Ambillah sekehendakmu dan tinggalkanlah sekehendakmu. Fawallahi la ajhaduka bishay'in akhadtahu lillahi. Karena demi Allah, aku tidak akan memberatkan dirimu dengan sesuatu yang engkau mengambilnya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala amsik malaka fa inna mabtulitum faqad radiyallahu anka wa sakhita ala sahibaika. Maka malaikat tersebut pun berkata, tahanlah hartamu. Kalian hanyalah diuji. Maka sungguh Allah subhanahu wa ta'ala meridai dirimu dan murka kepada dua sahabatmu. Akhrajahu. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Qala syarihu hafidhahullahu ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala mengatakan, akhrajahu ay al-Bukhari wa Muslimun, abrasa al-abrasu man bihi da'ul barasi, orang yang menderita penyakit belang, wa huwa bayadun yuzhiru fi yadhharu fi zahiril badani li fasadil mizaji, yaitu warna putih yang nampak pada kulit tubuh, bagian luar tubuh, yaitu kulit tubuh, karena kerusakan genetik. Wa aqra'a huwa man bihi qar'un wa huwa da'un yusibu sibyana fi ru'usihim thumma yantahi bi zawali sya'ri aw ba'dihi, yaitu orang yang menderita penyakit qar'un, yaitu penyakit yang menimpa anak-anak pada kepala mereka, kemudian penyakit tersebut berakhir dengan hilangnya rambut atau sebagiannya. Wa yutlaqul qar'u aidan 'ala as-sal'i, dan al-qar'u juga dipakai bermakna as-sal'u, yaitu kebotakan. Wa a'ma huwa man faqada basarahu, a'ma orang yang kehilangan penglihatannya. An yabtaliyahum ay yakhtabirahum bi ni'matihi, menguji mereka dengan kenikmatannya. Qadiran yannasu bi kasri dhali, dengan mengkasrah dhalnya, ay karihu mukhalatati wa'adduni mustaqdharan min ajlihi. Qadiran yannasu, dengan mengkasrah dhalnya, yaitu mereka tidak suka bergaul denganku dan menganggapku jijik karenanya. Syakka Ishaqu, Ishaq ragu, huwa ibnu Abdullah ibni Abi Talhata rawil hadithu, rawil hadithi. Ishaq yaitu ibnu Abdullah bin Abi Talhah, perawi hadith. Usyara bidhammil aini wa fathis syini wal maddi, dengan mendhamma ainnya, menfathah syinnya dan mad, yaitu ra. Wahiyya naqatul hamilu allati ala hamliha asharatu ashhurin aw thamaniyatun, yaitu unta betina yang hamil, yang usia kehamilannya 10 bulan atau 8 bulan. Walidan ay dhati waladin awillati urifa minha kathratul waladi wal nitaji, yaitu yang memiliki anak atau yang diketahui darinya memiliki banyak anak dan produktif. Antaja ay tawalla sahibun naqati wa sahibul baqarati nitajahuma. Yaitu pemilik unta dan pemilik sapi mengurusi kelahiran keduanya, unta maupun sapi tersebut. Wa wallada bitasdidil lami ay tawalla wiladaha, dengan mentasdid lamnya yaitu mengurusi kelahirannya. Wa kana lihadha wadin ila akhirih ay Kana li kulli wahidin minhum ma yamla'ul wadiya minal ibili wal baqari wal ghanami. Yaitu masing-masing dari mereka memiliki unta, sapi dan kambing yang memenuhi lembah. In qata'at biyal hibalu ay asbabul ma'ishati. In qata'at biyal hibal, kehabisan bekal, yaitu kehabisan sebab-sebab penghidupannya, yaitu bekal tadi dalam perjalanan yang dimaksud. Ataballagu bihi ay atawassalu bihi ilal baladi alladhi uriduhu. Aku sampai dengannya menuju negeri yang aku inginkan. Kabiran an kabirin, secara turun temurun, ay warithu hadzal mala an kabirin warithahu an kabirin akhara fi syarafi. Yaitu aku mewarisi harta ini dari nenek moyang yang mewarisinya dari nenek moyang yang lainnya dalam kemuliaannya. Yaitu kabir, ini yang dimaksud kabir fi syaraf, nenek moyang yang mulia nasabnya. Sayyarakallahu ila ma kunta ay raddaka ila halika al-ula biruju'il ahati ilaika. Yaitu semoga Allah kembalikan dirimu kepada keadaanmu yang pertama dengan kembalinya penyakit kepadamu. La ajhaduka ay la ashukku alaika biraddi shay'in ta'khudhuhu min mali. Aku tidak akan memberatkan dirimu dengan engkau mengembalikan sesuatu dari apa yang engkau ambil dari hartaku. Yaitu sudah ambil saja, aku tidak akan memintanya kembali. Ini maksudnya. Al-ma'na al-ijmali lil hadith, makna secara global hadith ini, yukhbiru sallallahu alaihi wasallam an هؤلاء الثلاثة الذين أصيب كل منهم بعاهة في الجسم فهو فقر من المال. Rasul alaihi salatu wasallam mengkhabarkan tentang tiga orang ini yang masing-masing dari mereka ditimpa penyakit pada tubuhnya dan ditimpa kemiskinan dari harta. ثم إن الله سبحانه أراد أن يختبرهم. Kemudian sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Fa azala ma asabahum min al-ahati wa adarra 'alayhim al-amwal. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghilangkan penyakit yang menimpa mereka dan melimpahkan harta kepada mereka. Thumma arsala ila kulli wahidin minhumul malaka bihay'atil ula bihay'atihil ula minal maradi wal qar'i wal 'ama wal faqri yastajdihi shay'an yasiran. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus kepada masing-masing di antara mereka seorang malaikat dalam bentuk keadaannya yang pertama, berupa menderita penyakit, kebotakan, kebutaan, kemiskinan, yang ia meminta, malaikat tersebut meminta kepada masing-masing dari mereka sesuatu yang ringan, yang sedikit. Wahuna takashafat sarairuhum wa tajallat haqa'iquhum. Dan disinilah tersingkap rahasia-rahasia yang tersembunyi dalam diri mereka dan nampaklah hakikat-hakikat mereka. Karena sesuatu yang tersembunyi pada diri manusia akan nampak dengan adanya ujian, ibtila, bala, akan nampak. فالأعمى اعترف بنعمة الله عليه ونسبها إلى من أنعم عليه بها. Maka orang yang buta, yaitu orang yang ketiga, mengakui kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya dan menisbahkan kenikmatan tersebut kepada yang mengkaruniakan kenikmatan tersebut kepada dirinya. Fa'adda haqqallahi fiha, maka ia pun menunaikan hak Allah Azza wa Jalla di dalam kenikmatan tersebut. Fastahaqqa ar-ridha min Allah, maka ia pun berhak mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Wa kafara al-akharan bi ni'mati Allah 'alayhima wa jahada fadlahu fastahaqqa as-sukhta bidzalika. Sedangkan dua orang yang lainnya mengkufuri kenikmatan Allah kepada keduanya dan mengingkari keutamaan Allah, maka keduanya pun berhak mendapatkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla dengan sebabnya, dengan sebab hal tersebut. Di sini ya ikhwan, kita bisa mengambil faedah sebelum kita baca nanti faedah-faedah dari hadis ini, bahwa di antara bentuk ujian ya Allah Azza wa Jalla menguji para hamba dengannya adalah ujian dalam bentuk kenikmatan. Jadi ujian itu tidak hanya dalam bentuk sesuatu yang kita benci, penyakit ataupun musibah atau yang lainnya, tetapi terkadang ujian dari Allah Azza wa Jalla dalam bentuk kenikmatan, dan banyak manusia yang lalai darinya. Sebagian manusia atau mungkin bahkan banyak dari kalangan manusia ketika ditimpa musibah, ketika diuji dengan perkara yang dibencinya, yang tidak ia sukainya, ia lolos ujian dengan bersabar, dengan kembali kepada Allah. Tapi ketika diberi ujian berupa kenikmatan, lalai, terlena, lengah, lupa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, lupa untuk memanfaatkan kenikmatan tersebut di dalam ketaatan kepada Allah. Maka hati-hati ya ikhwan, jangan sampai kita gagal dalam ujian dalam bentuk kenikmatan. Munasabatul hadith lil babi, kesesuaian hadith ini dengan bab, anna fihi bayan hal man kafara ni'ama wa man syakaraha, bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat penjelasan keadaan orang yang mengkufuri kenikmatan-kenikmatan dan orang yang mensyukuri kenikmatan-kenikmatan. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini, al-ula yang pertama, wujubu syukri ni'mati fil mali wa adai haqqillahi fihi, wajibnya mensyukuri kenikmatan di dalam harta dan menunaikan hak Allah Azza wa Jalla di dalamnya. Al-thaniyatu yang kedua, tahrimu kufri ni'mati wa man'i haqqillahi fil mali, diharamkannya mengkufuri kenikmatan dan menghalangi hak Allah Azza wa Jalla di dalam harta, yaitu tidak mau menunaikannya. Asalithatu yang ketiga, jawazu dzikri hali man madha minal umami liyatta'idh bihi man sami'ahu, bolehnya menyebutkan keadaan umat-umat yang telah berlalu agar orang yang mendengarnya bisa mengambil nasihat darinya. Ar-rabi'atu yang keempat, annallaha yakhtabiru ibadahu bin ni'ami, bahwasanya Allah Azza wa Jalla menguji para hambanya dengan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana Allah menguji para hambanya dengan musibah. Al-khamisatu yang kelima, masru'iyatu qawli billahi thumma bika, disyariatkannya ucapan billahi thumma bika. Fayakunul atfu bi thumma la bilwawi fi mithli hadha ta'biri, maka ataf dengan thumma, tidak dengan wawu, tidak dikatakan billahi wabika, tidak boleh.